Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pembahasan tentang al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada'i wal khabar, yakni amil-amil yang mendahului yang masuk pada mubtada dan khabar, yang disebut dengan nawasikh mubtada atau nawasikh al-ibtida'. Pada nawasikh ini ada tiga macam, ya, tiga jenis nawasikh mubtada dan khabar sesuai dengan amalannya, ya, sesuai dengan amalan masing-masing nawasikh tersebut terhadap mubtada dan khabar. Dan insyaallah masing-masing akan dibahas, dipelajari. Kemudian yang pertama, jenis yang pertama dari nawasikh ini yang kemarin disebutkan, al-awwalu ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, yakni nasikh, ya, atau amil yang merofakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Yakni yang termasuk ini adalah kana wa akhawatuha, kemudian al-huruf al-musyabbaha bi laisa, dan af'alul muqarabah. Yang pertama dari jenis yang pertama ini yang disebutkan, yakni kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Disebutkan faslun, ya, pasal tentang kana wa akhawatuha. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul mubtada'a, kana dan saudara-saudaranya, mereka ini merofakkan mubtada. Jadi yang asalnya mubtada kemudian dimasuki kana, maka mubtada tersebut itu nanti menjadi marfu' oleh sebab kana tersebut. Tashbihan bil fa'ili, yang itu menyerupai fa'il. Jadi marfu'nya mubtada yang didahului oleh kana ini menyerupai keadaan fa'il, di mana fa'il dari suatu fi'al itu keadaannya marfu'. Maka mubtada yang didahului oleh kana ini menjadi marfu', ini menyerupai fa'il tersebut. Wa yusamma ismaha, kemudian mubtada yang sudah didahului oleh kana tersebut ini disebut dengan isim dari kana. Jadi tidak lagi disebut sebagai mubtada, tetapi dia kemudian disebut sebagai ismu kana, isim dari kana ataupun dari saudara-saudaranya. Ini wa tansibul khabara, dan kemudian kana itu menasabkan khabar, menasabkan yang asalnya tadi khabar, khabar dari mubtada tadi. Ini, secara asal khabar itu marfu'. Ya, ketika tidak ada amil ataupun tidak ada nasikh atau nawasikh yang mendahulunya, maka keadaan khabar ini adalah marfu'. Tetapi ketika sudah didahului oleh kana, maka khabar ini akan berubah keadaannya menjadi mansub. Yang menyebabkan berubah adalah kana tersebut ataupun saudaranya. Sehingga di sini kana amalannya dia tansibul khabara, menasabkan khabar, mengubah keadaan khabar menjadi mansub, menjadi nasab. Tashbihan bil maf'uli, yang ini menyerupai keadaan maf'ul, menyerupai dengan maf'ul, yakni pada fi'al secara umum, ya, dia mempengaruhi atau menjadikan sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'al tersebut ini menjadi mansub, yang kemudian disebut sebagai maf'ul atau maf'ul bi. Ya, jadi maf'ul bi, sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'alnya, ini keadaannya nasab. Nah, khabar dari kana ini juga demikian, serupa dengan maf'ul bi tersebut. Ya, serupa, ya, tidak sama tetapi serupa. Ya, dia keadaannya menjadi mansub karena menjadi khabar yang didahului oleh kana. Wa yusamma khobaroha, kemudian dinamakan dengan khobar dari kana. Khobar yang sudah didahului oleh kana ataupun saudaranya, ini dinamakan dengan khobar kana ataupun khobar dari saudara kana. Ini hukum atau amalan dari kana, merafakkan mubtada yang kemudian disebut sebagai isim dari kana, ini serupa dengan fa'il, dan menasabkan khobar yang serupa dengan maf'ul bih, kemudian disebut sebagai khobar dari kana. Baik. Kemudian yang sebelum dilanjutkan, ada satu faedah di sana. Kenapa dalam pembahasan ini yang didahulukan adalah kana? Ya, di antara tiga jenis nawasikh, yang pertama adalah kana beserta saudaranya ataupun yang semisalnya, kemudian baru yang kedua kemarin adalah inna dan yang dan saudaranya dan yang semisalnya, kemudian baru yang ketiga. Nah, didahulukannya kana di sini, ya, pembahasan atau jenis yang pertama adalah kana, karena dengan kana ini keadaan mubtada itu tetap seperti asalnya. Ya, artinya apa? Secara asal mubtada itu marfu. Ya, ketika tidak ada nawasikh, ketika tidak ada amil yang mendahului, maka mubtada itu keadaannya marfu. Kemudian ketika mubtada ini didahului oleh kana, keadaan mubtada ini juga masih tetap sama, tetap marfu. Walaupun yang menyebabkannya atau yang menjadikan dia marfu itu sudah berbeda. Ya, kalau secara asal mubtada itu marfu karena dia letaknya di awal kalimat, ya, ibtida, ya, di permulaan kalimat, tetapi ketika sudah didahului oleh kana, maka yang menyebabkan marfu'nya mubtada atau isim dari kana tersebut adalah kana. Walaupun amilnya berbeda, tetapi keadaannya sama, yaitu sama marfu'nya. Dan mubtada ini termasuk yang, atau mubtada ini merupakan hal yang umdah, yang pokok. Ya, yang menjadi pokok bahasan, pokok pembicaraan, ini mubtadanya, bukan khobar. Khobar itu melengkapi, menjadikan sebagai jumlah mufidah. Adapun yang pokok, yang umdah adalah mubtadanya. Sehingga karena mubtada ini sebagai umdah, dia keadaannya tetap dengan marfu ketika didahului oleh kana, maka kana sebagai nawasikh ini diletakkan pada urutan yang pertama dari jenis-jenis nawasikh ini. Jadi diurutkan dari yang pokok, yaitu yang umdah atau dalam hal ini adalah mubtada yang keadaannya tidak berubah. Baru nanti sesudah itu akan diikuti yang lainnya, juga diurutkan sesuai dengan asalnya mubtada dan khobar. Okay. Jadi untuk sedikit mengulang dari apa yang disampaikan kemarin, okay. Kalau diperhatikan jenis yang pertama itu mubtada atau merofakkan mubtada menasabkan khobar, kemudian jenis yang kedua menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Jadi pada jenis yang kedua itu khobarnya yang tetap marfu, ya, walaupun amilnya itu sudah berbeda, tetapi keadaannya tetap sama marfu pada khobar pada jenis yang kedua. Adapun pada jenis yang ketiga itu menasabkan semuanya, menasabkan mubtada dan menasabkan khobar, sehingga diletakkan atau diurutkan pada urutan yang paling akhir karena perubahan yang terjadi pada semuanya. Ini. Jadi disebutkan secara berurutan, ya, untuk menunjukkan tadi sesuai dengan keadaan asalnya yang itu merupakan umdah atau pokok dari kalimat tersebut. Ini. Kemudian pada kana dan saudara-saudaranya ini terbagi menjadi tiga macam. Ya, kana beserta saudara-saudaranya yang berjumlah sekitar 13 fi'al, ini nanti akan terbagi menjadi tiga macam kelompok sesuai dengan keadaan dari masing-masing fi'al tersebut. Untuk ini insya Allah nanti akan dilanjutkan pembahasannya sesudah salat. Assalamualaikum. Ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإنشاءالله melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang kana wa akhawatuha. Disebutkan amalan atau hukum pada kana wa akhawatuha, yakni merafa'kan mubtada'nya dan menasabkan khabarnya. Kemudian disebut dengan isim dari kana dan khabar dari kana. Kemudian tadi pada kana ini terbagi menjadi tiga macam, wa hadhihi al-af'alu ala thalathati aqsamin. Fi'il-fi'il ini, yakni kana wa akhawatuha, ini ada tiga macam, tiga bagian. Ahaduha, yang pertama, ma ya'malu hadzal 'amala min ghairi syaratin, yakni fi'il-fi'il yang beramal dengan amalan ini, yakni merofakkan mubtada'nya atau merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya, min ghairi syaratin, tanpa syarat, ya, tanpa ada syarat. Jadi fi'il-fi'il tersebut beramal, ya, dengan amalan tersebut secara langsung, tidak harus dikaitkan dengan syarat-syarat atau dengan kata-kata tertentu. Wahuwa, yakni fi'il-fi'il ini yang masuk dalam bagian yang pertama ini disebutkan kana wa amsa wa asbaha wa adha wa udhalla wa bata wa syara wa laisa. Ada 8 fi'il yang termasuk pada bagian yang pertama. Kana, ya, secara makna fi'il ini kana yang beramal dengan amalan merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya, ini bermakna atau menunjukkan pada keadaan yang tetap pada khabar ya, jadi keadaan menunjukkan keadaan yang tetap pada khabar yang digunakan atau yang diperuntukkan untuk ismnya. Jadi khabar itu menunjukkan keadaan yang tetap pada ismnya. Lafzul minkum. Jadi khabar dari kana ini menunjukkan keadaan yang tetap pada ism dari kana pada waktu yang lampau, ya. Jadi bentuk kana ini bentuk fi'il madhi sehingga tetap terkait dengan waktunya, yaitu waktu yang lampau. Ini makna dari kana yang beramal dengan amalan ini. Jadi menunjukkan pada khabar yang khabar, keadaan khabar yang tetap pada ismnya. Kemudian amsa, ini bermakna, ya, atau menunjukkan makna khabar itu tetap ada pada ism, ya, khabarnya itu tetap ada pada ismnya pada waktu masa, pada waktu sore. Jadi keadaan khabar yang tetap pada ismnya pada waktu sore. Kemudian asbaha, menunjukkan keadaan yang tetap, keadaan khabar yang tetap pada ismnya pada waktu sobah, pada waktu pagi. Adha, menunjukkan keadaan khabar yang tetap ada pada ismnya, ism dari adha, pada waktu duha, waktu duha. Kemudian dhalla, menunjukkan keadaan khabar yang tetap pada ismnya, khabarnya, khabar dari dhalla, tetap ada pada ismnya. Nahara, itu pada waktu siang. Ya, dhalla, ini waktu siang. Kemudian bata, menunjukkan keadaan khabar yang tetap ada pada ismnya, pada waktu malam. Kemudian sara, ini menunjukkan perubahan ism dari satu sifat ke sifat yang lain atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi makna tahwil, makna perubahan, berubah, soro. Ini. Kemudian laisa ini menunjukkan penafian khobar dari penafian khobarnya, khobar dari laisa terhadap ismnya. Ya. Jadi penafian khobar, khobar dari laisa tersebut terhadap ism dari laisa tersebut. Ini makna dari fi'al-fi'al yang termasuk pada bagian yang pertama ini. Baik. Yang disebut sebagai fi'al naqis, ya, fi'al naqis yang beramal dengan amalannya tersebut, ya, merufakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Kemudian nahwu, contoh dari penggunaan fi'al-fi'al ini disebutkan di sini dalam surah An-Nisa, wa kanallahu ghafurar rahima. Baik. Dalam ayat ini kana ini fi'al madhi naqis. Ya, makna naqis apa? Dia membutuhkan yang rafa', yaitu ismnya, dan membutuhkan yang mansub atau yang nasab, yakni khabarnya. Yang beramal sebagaimana disebutkan tadi amalannya merafa'kan ismnya dan menasabkan khabarnya. Ini fi'il naqis. Kemudian lafzul jalalah Allahu ini sebagai ism dari kana marfu' dengan dhammah. Ghafuran ini sebagai khabar dari kana mansub dengan fathah. Rahiman juga demikian, ini khobar dari kana mansub ya, dengan fathah. Kemudian contoh yang lain, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ya. Atau tadi pada ayat sebelumnya, wa kanallahu ghafuran rahima. Jadi menunjukkan keadaan khobar yang tetap ada pada ismnya pada waktu lampau. Tetapi kalau itu terkait dengan Allah atau dengan lafzul jalalah, tadi, di situ menunjukkan keadaan yang tetap berlangsung seterusnya. Jadi karena secara asal tadi disebutkan menunjukkan keadaan khobar yang tetap ada pada ismnya pada waktu lampau. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan Allah seperti dalam ayat ini wa kanallahu ghafurur rahima, di sini tidak dibatasi hanya pada waktu lampau saja, tetapi untuk keadaan yang seterusnya, yang selamanya. Jadi makna dari ayat ini adalah keadaan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang sepanjang waktu. Ya, jadi tidak hanya pada madhi tapi juga sepanjang waktu sampai seterusnya. Tetapi penggunaan secara umum karena itu menunjukkan waktu yang lampau. Karena ini bentuk madhi. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya pada ayat yang berikutnya. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Asbaha. Ini sebagai fi'il madhi naqis. Ya, saudara dari karena. Kemudian ta' dhamir ta' ya, fa'asbahtum ta'nya tersebut. Dhamir muttasil ini fi mahalli raf'in, berada pada tempat raf' sebagai isim dari asbaha, ya, sebagai isim dari asbaha. Kemudian khobar dari asbaha yakni pada kata ikhwana, ini mansub dengan fathah, ini khobar dari asbaha. Adapun bini'matihi ini jar wa majrur, ya, ini untuk melengkapi makna dari ayat ini. Fa'asbahtum di sini tadi bermakna menunjukkan keadaan khabar yang tetap pada ismnya, yakni kalian itu tetap menjadi bersaudara. Keadaannya tetap menjadi bersaudara. Bini amatihi dengan sebab nikmatnya, dengan sebab nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, contoh dalam ayat yang lain, saudara dari kana yang lain, laisu sawa'a. Ya, laisu sawa'a. Di sini laisa. Laisa kemudian bersama dengan dhamir wawu. Ya. Itu sebagai isim dari laisa. Kemudian sawa'a ini sebagai khobar dari laisa mansub dengan fathah. Tadi isim dari laisa berupa dhamir karena dhamir itu tetap keadaannya atau dhamir itu termasuk isim yang mabni, sehingga tidak bisa dirofakkan secara lafaz, tetapi dia rofaknya secara mahal, secara kedudukan. Jadi dikatakan dhamir wawu itu fi mahal dirofin, berada pada tempat rofak, berada pada kedudukan rofak, karena sebagai isim dari laisa. Dan makna dari ayat ini tadi, makna dari laisa menunjukkan penafian khabar dari ismnya. Jadi menafikan sawa, ya, tidak sama terhadap ismnya tadi, mereka. Mereka itu tidak sama. Ya, ini. Kemudian contoh yang berikutnya, dhalla wajhuhu muswadda. Dhalla, ini saudara dari kana, ya, fi'il naqis. Ya. Kemudian yang menjadi isim dari kana, yakni alaqulum, yang menjadi isim dari dhalla, yakni pada kata wajhu. Isim dari dhalla marfu' dengan dhammah, kemudian muswad, dan ini khabar dari dhalla mansub dengan fathah. Ya, dhalla tadi maknanya menunjukkan keadaan khabar yang tetap ada pada isimnya pada waktu siang. Ini jadi keadaan muswad dan, ya, yang menghitam, ya, pada wajah dia. Wajahnya, jadi wajahnya berada pada keadaan yang menghitam, ya, nahara, di waktu siang. Ini kalau dikaitkan dengan makna dhalla, atau kalau ini ayat, wallahu alam, nanti bisa dilihat tafsirnya dalam surah, dalam ayat ini, ya. Baik. Ini beberapa contoh penggunaan kana wa akhawatuha dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian yang berikutnya, wasani, yang kedua, bagian yang kedua dari kana wa akhawatuha. Kalau kana dan 8 atau 7 beserta 7 fi'il tadi, dia beramal tanpa syarat. Artinya sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi, kana asbaha ataupun yang lainnya, dia langsung beramal dalam kalimat-kalimat tersebut, merofakkan isimnya dan juga melafalkan khabarnya. Lafaz kana ataupun asbaha ataupun yang lainnya, yang termasuk bagian pertama, tidak disyaratkan, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Jadi langsung beramal apa adanya. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, dari masih termasuk dari saudara dari kana, tetapi ada perbedaan di sini. Wasani, ma ya'malu hadzal amala bi syartai ay yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun. Jenis atau bagian yang kedua dari kana wa akhawatuha adalah fi'al-fi'al yang beramal dengan amalan ini, yakni merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya, yaitu fi'al naqis, sebagai fi'al naqis. Dengan syarat apa? Ada syaratnya, ada kaitannya, yakni ayyataqaddamahu nafyun, yakni fi'al-fi'al tersebut itu didahului oleh nafi. Jadi fi'al-fi'al dalam bagian yang kedua ini, dia bisa beramal dengan amalan kana tadi, kalau dia atau beberapa fi'il ini didahului oleh nafi. Au nahyun atau nahi. Au du'a'un atau du'a. Jadi dikaitkan, disyaratkan dengan ini. Baru nanti dia bisa beramal dengan amalan tersebut, merofakkan isimnya dan merofak dan menasabkan khabarnya. Artinya apa? Kalau tidak ada, kalau tidak didahului oleh nafi atau nahi ataupun doa, maka dia tidak beramal dengan amalan ini. Kembali ke asalnya sebagaimana fi'il secara umum. Ya, fi'il dengan fa'ilnya yang pokok itu. Ya. Jadi tidak menjadi saudara dari kana atau tidak beramal dengan amalan kana seperti ini. Ya. Jadi ketika disebutkan ada satu syarat, maka di situ harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak beramal dengan amalan tersebut. Baik. Wahua, yang termasuk dari kelompok yang kedua ini, dari saudara-saudara kana, yakni zala, fatia, wa bariha, wa infakka, dan infakka. Jadi ada empat fi'il ini. Zala, fatia, bariha, dan infakka. Zala ini yang bentuk mudhari'nya yazalu. Ya, yang dengan alif yazalu. Karena di sana zala itu ada beberapa bentuk mudhari'nya, ada perbedaan pada bentuk mudhari'nya, ada yang bentuk mudhari'nya yazalu, ada yang dengan wawu yazulu. Ya. Ada yang dengan ya yazilu. Pada zala ini ada beberapa bentuk mudhari'. Ada yazalu, yazulu, yazilu. Nah, zala yang termasuk saudara dari kana dengan syarat ini tadi, ini yang mudhari'nya adalah yazalu, yang dengan alif. Yazalu. Dan ini ditunjukkan pada contoh ini, nahwu yang pertama dalam ayat wala yazaluna mukhtalifin. Ya, di sini pada ayat ini zala yang digunakan pada bentuk mudhari'nya yakni yazalu untuk menunjukkan ini sekaligus untuk menunjukkan bahwasanya zala yang dimaksud di sini adalah yang mudhari'nya yazalu yang dengan alif bukan yang dengan wawu bukan yazulu dan juga bukan yang dengan ya bukan yazilu berbeda ya antara yazalu yazulu dan yazilu itu berbeda. Yang termasuk saudara dari kana, termasuk fi'il naqis, ini yang dengan alif, yazalu. Merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Adapun yazulu dan juga yazilu, ini sebagaimana fi'il pada umumnya, yaitu dia yang pokok hanya membutuhkan fa'il saja. Ya, artinya apa? Untuk yazulu dan yazilu, ini termasuk fi'il tam. Jadi cukup membutuhkan fa'il yang marfu. Itu saja. Ini. Jadi berbeda. Walaupun bentuk maudhinya sama, zala. Semua bentuk maudhinya di sini sama, yaitu zala. Tetapi mudhari'nya berbeda, amalnya yang berbeda, maknanya juga ada perbedaan. Ini. Kalau yazulu, yazulu ini bermakna zahaba wa intaqala, jadi pergi, berpindah. Ini makna dari yazulu. Kemudian yazilu ini maknanya memisahkan. Ya, memisahkan. Yazilu ini terpisah atau memisahkan. Ini. Adapun zala ini semakna dengan fatiha dan bariha dan infakka. Ya, ini berbeda maknanya dengan yang yazulu maupun dengan yang yazilu. Baik. Di sini dalam ayat ini dicontohkan tadi wala yazaluna mukhtalifin. Yazalu tadi bentuk mudhari' dari zala. Ini saudara dari kana fi'il naqis dan dia beramal dengan amalan kana karena memenuhi syaratnya apa? Dia didahului oleh nafi. Mana nafinya? Yaitu la yazalu. Jadi harus ada nafinya, la yazalu. Kalau seandainya tidak ada la wa yazalu, hanya itu saja misalkan, maka ini tidak bisa beramal dengan amalan kana, tidak memenuhi syarat. Jadi harus memenuhi syarat, ada nafinya, la yazalu. Maka dia beramal dengan amalan kana, di sini yang menjadi isim dari la yazalu, yaitu dhamir wawu, ini fi mahal di raf'in pada tempat rafa', ya, sebagai isim dari la yazalu, ya, karena dhamir, ya, lafadznya tidak bisa dirofakkan, tapi mahalnya yang rofak. Kemudian yang menjadi khobar dari la yazalu, yaitu pada kata mukhtalifina. Ini khobar dari la yazalu, mansub dengan huruf ya, karena ini bentuk jamak muzakkar salim. Kemudian contoh yang berikutnya, lan nabroha alaihi atifina. Nabroha. Ini bentuk mudhari' dari bariha. Bariha tadi bentuk maudhi. Kemudian mudhari'nya yabrahu. Kemudian disesuaikan dengan keadaan fa'ilnya. Kemudian huruf mudhari' disesuaikan dengan nun. Karena fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Maka huruf mudhari' diganti dengan nun. Sehingga menjadi nabrahu. Kemudian didahului oleh nafi. untuk beramal dengan amalan kana. Yang menjadi nafi yaitu pada huruf lan. Lan ini huruf nafi. Sekaligus ya huruf nasab. Ya, dari sisi apa? Amalannya lan ini menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Sehingga nabrahu tadi asalnya marfu' dengan dhammah, ketika didahului lan maka lafadznya menjadi mansub dengan fathah, lan nabraha. Tetapi dikaitkan dengan kana, ya, nabraha di sini atau lan nabraha, ini saudara dari kana, beramal dengan amalan kana, yang merofakkan ismnya. Yakni ismnya adalah bomir, mustafir, takdirnya nahnu. Ya, tidak tampak, karena itu bomir, mustafir. Tapi ada dalam makna, dalam pemahaman. Ya, ini sebagai ism dari lan nabraha. Kemudian, khabar dari lan nabaroha adalah akifina. Yes, akifina ini khabar dari lan nabaroha mansub dengan huruf ya, karena ini bentuk jamak mudzakkar salim. Ini. Jadi penggunaan zala, fatia, bariha, infaka dan juga kana, muamsa dan seterusnya itu tidak hanya pada bentuk maudhi, tapi juga pada bentuk mudzakkar maupun bentuk fi'il amr. Ya, itu nanti akan dibahas ya pada pembahasan berikutnya, insya Allah akan dijelaskan di sana. Tapi di sini untuk menjelaskan kenapa tadi disebutkan fi'ilnya bentuk maudhi, zala, fati'ah, adapun contoh dalam ayat ini menggunakan bentuk yang mudhari'. Karena memang itu bisa beramal sendirian. Asal tadi memenuhi syaratnya, yaitu didahului oleh nafi. La, atau lan, atau yang semisalnya. Kalau pada bentuk mudhari', bisa dengan ma. Jadi seringkali disebut menjadi ma zala, ma fatia, ma bariha, ma infakka atau mangfakka. Seperti itu pada bentuk mawi dengan ma. Ya, walaupun juga bisa dengan la, la zala, la fatia juga bisa. Yang jelas harus didahului nafi atau nahi atau doa pada fi'il-fi'il ini. Baik. Contoh yang lain dalam sebuah bait syair yang disebutkan di sini, wa qawli sya'iri, ucapan seorang penyair, sahi syammir wa la tazal zakiral mauti fa nisyanuhu dalalun mubinu. Ya. La tazal, syahidnya di sini yang termasuk atau yang merupakan fi'il ini tadi ya, yang berasal dari fi'il tadi, zala, di sini tazal, la tazal. Jadi zala tadi bentuk mawbi, mubaraknya yazalu, kemudian didahului oleh la an-nahiyah. La yang bermakna nahi, yang bermakna larangan. Nah, ini berbeda dengan la nafi. Kalau dalam ayat yang di surah Hud tadi, wala yazaluna mukhtalifin, la di situ adalah la nafiyah. Sehingga dia tidak berpengaruh pada fi'il mudhari' sesudahnya. Yazaluna ini tetap keadaannya marfu' karena la-nya la nafiyah, tidak mempengaruhi. Adapun pada syair ini wala tazal. Di sini fi'il mudhari' tazal ini didahului oleh la, la nahiyah. La yang bermakna larangan. Di mana la an-nahiyah ini menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Sehingga fi'il mudhari' tazal itu menjadi majzum dengan sukun ya, karena didahului oleh la an-nahiyah. Ini secara lafaz demikian. Kemudian la tazal ini dia memenuhi syarat tadi zala ataupun tasrifannya bentuk mudhari'nya didahului oleh nahi. Sehingga dia beramal dengan amalan kana, termasuk saudara dari kana atau fi'il nasib. Artinya apa? Dia merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Lalu, mana ism dari la tazal dalam bait syair ini? Ism dari la tazal adalah bomir mustatir takdiruhu anta. Bomir mustatir takdirnya adalah anta. Ini sebagai ism dari la tazal. Adapun khobar dari la tazal adalah lafaz zakira. Zakira ini khobar dari la tazal mansub dengan fathah zakira. Ini. Baik. Ini contoh dari zala yang didahului oleh nahi dalam fi'il ini. Sahih, sahih ini panggilan untuk apa? Bermakna ya sahih, wahai saudaraku. Ini sah, sahih. Dalam bahasa Arab, ini asalnya ya sahibu. Jadi disingkat, diringkas menjadi sah, di sahibu, sahib ya, sahabat, teman gitu ya. Jadi diringkas menjadi sahih. Ya sahih. Wahai sahabatku, wahai kawanku, syamir, syamir, ya. Bersiap-siaplah, bersiap-sedialah, siaga, bersiagalah. Wala tazal zakiral mauti, dan janganlah kamu berhenti, ya, janganlah berhenti, artinya terus meneruslah zakiral mauti, mengingat maut. Fanisyanuhu dhalalun mubinun, karena melupakannya, melupakan maut, itu adalah kesesatan yang nyata. Makna dari fa'ajir ini. Kemudian contoh yang berikutnya, waqaulihi, ucapan penyair dalam bait yang lain, yakni terkait dengan zala yang didahului oleh doa. Ya, zala yang didahului oleh doa. Di sini dalam bait syair ini disebutkan, wala zala munhallan bijar'a'ikil qatru. Ya, ini. Di sini al-qatru ini sebagai isim dari zala. Isim dari zala ini diakhirkan. Boleh sebagaimana mubtada itu bisa diakhirkan, maka isim dari zala atau isim dari kana ini juga bisa diakhirkan seperti dalam bait syair ini. Kemudian munhallan ini sebagai khobar dari zala atau dari la zala. Khobarnya didahulukan. Baik. Dan di sini la zala ini bermakna atau ini bermakna doa. Okay. Zala di sini bermakna atau dia didahului oleh doa. Ya, tentunya dalam bait sebelumnya di sana disebutkan ala ya aslimi ya darami alal biladi wala zala munhallan bijir aikil qatru. Jadi di sini maknanya teruslah meminum ya, sedikit demi sedikit air hujan yang mengalir deras. Ya, semoga ya, engkau terus menerus meminum meneguk air hujan yang mengalir deras. Ya, al-qatr itu hujan, ya, hujan ya, bulan munhal itu mengalir dengan deras. Ya, jar'a itu meminum atau meneguk air sedikit demi sedikit. Ini. Di sini bermakna doa, menunjukkan makna doa. Semoga, ya, semoga engkau selalu meneguk, meminum air hujan itu, ya, air hujan yang mengalir deras itu sedikit demi sedikit. Ini kira-kira makna demikian. Yang jelas di sini zala ini didahului oleh doa, menunjukkan makna doa. Ini. Nah, inilah pada bagian yang ketiga, bagian yang kedua dari kana wa akhawatuha, pada empat fi'il ini dia bisa beramal dengan amalan kana ketika didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Ini sebagai syaratnya. Ya, kalau tidak ada itu maka dia tidak beramal dengan amalan kana. Nah, empat fi'il ini memberikan faedah, memberikan makna, ya. Mensifati isemnya, isem zala, fatia, bariha, dan infakka ini terhadap mensifati isemnya dengan khobarnya pada keadaan yang istimror, pada keadaan yang terus-menerus. Ini makna dari empat fil ini. Sama, keempatannya bermakna sama, yakni menunjukkan bahwa isemnya itu disifati dengan khobarnya pada keadaan yang berlangsung terus-menerus. Ya, ini. Jadi terus-menerus keadaannya mukhtalifin, nanti berselisih dan seterusnya. Kenapa demikian? Kenapa di sini bermakna istimrar? Secara asal zala, fatiha, bariha dan infakta ini bermakna apa? Bermakna nafi, artinya bermakna sesuatu yang negatif, pergi, hilang atau lenyap. Jadi kan sesuatu yang menafikan, meniadakan sesuatu. Jadi bermakna nafi. Kemudian pada fi'il-fi'il ini yang bermakna nafi, dia didahului oleh huruf nafi, oleh sesuatu yang menafikan ataupun nahi ataupun doa tadi. Jadi sesuatu yang bermakna nafi bertemu dengan sesuatu yang nafi, nafi menafikan nafi, ya. Sehingga apa yang didapatkan adalah istimraru tsubut, jadi menghasilkan sesuatu yang terus menerus dalam keadaan tetap. Ini kalau diibaratkan dalam apa hitung menghitung itu ya, negatif ketemu negatif kan hasilnya kan positif, jadi seperti itu. Jadi zala, fatiha, bariha, infakka, fi'il ini bermakna sesuatu yang nafi, sesuatu yang negatif, katakanlah seperti itu. Kemudian bertemu dengan huruf nafi sebelumnya, ya, sehingga nafi ketemu nafi atau nafi menafikan nafi, ya, menafikan nafi, jadi menafikan sesuatu yang nafi, sehingga hasilnya adalah astubur, keadaan yang tetap dan berlangsung tetap seperti itu. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi diartikan selalu, ya, senantiasa, terus menerus, keadaannya tetap seperti itu. Ini kira-kira artinya demikian. Kemudian yang berikutnya, wasal itu jenis atau bagian kata yang ketiga dari kana wa akhwatuha, ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti ayyin an tataqaddamahu 'alaihi mal masdariyatu adzarfiyatu, yakni fi'il yang beramal dengan amalan ini, amalan kana tadi, merofakkan isemnya dan menetapkan khabarnya dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Jadi didahului oleh ma yang bermakna masdar atau takwil dari masdarnya dan menunjukkan faedah dzaraf. Ya. Wa huwa, yakni fi'il yang termasuk pada bagian ketiga adalah dama. Hanya satu fi'il ini, yaitu dama. Sehingga dikatakan menjadi madama. Ya. Madama. Ya. Nah, di sini ma ini adalah ma masdariyah, yakni ma yang bermakna masdar. Artinya apa? Ma dama, ma beserta fi'ilnya ini semakna dengan masdarnya. Yaitu masdar dari dama apa? Dawam. Jadi ma dama ini maknanya dawam. Ya. Kenapa? Karena ma-nya tadi adalah ma masdariyah, sehingga ma beserta fi'ilnya ini akan semakna dengan bentuk masdar dari fi'il tersebut. Kemudian dzarfiyah terkait dengan dzaraf, yakni menunjukkan waktu. Dalam hal ini ma dama atau ma tersebut yang mendahului dama ini menunjukkan makna muddah. Ya. Muddah. Muddatun. Ya, muddatun atau muddah. Ya. Waktu sepanjang waktu. Muddah itu maknanya sepanjang waktu, waktu yang berterusan. Ini dicontohkan di sini, ma dumtu hayya, ma dumtu hayya, sepanjang selama aku ini hidup, ya, makna dari ayat ini ma dumtu hayya, sepanjang hidupku, selama aku ini hidup, ya. Ma dama ini fi'ilnya, fi'il naqis, ya. Kemudian dhamir ta ini sebagai isim dari madama fi mahalli raf'in pada tempat rafa'. Kemudian hayya ini khobar dari madama mansub dengan fathah. Ya. Kemudian di sini dijelaskan tadi tentang makna dari ma masdariyah dzarfiyah, wa sumiyat ma hadhihi masdariyatan. Ma ini dinamakan dengan masdariyah, kenapa? Li'annaha tuqaddaru bil masdari. karena ma masdariyah ini ditakdirkan dengan masdarnya, ditakwilkan diberi makna sama dengan masdarnya dari fi'al tersebut. Wa huwa ad-dawam. Ini masdar dari fi'al dama adalah ad-dawam. Jadi ma dama memberikan makna masdarnya yaitu dawam. Sehingga ma tersebut disebut dengan ma masdariyah. Kemudian wa sumiyat dzarfiyatan, kemudian ma ini disebut dengan dzarfiyah. Kenapa? Liniyabatiha 'ani dzarfi, karena ma di situ menggantikan dzarf. Wa huwa al-muddatu, yaitu muddatu. Jadi ma ini menggantikan lafaz dzarf yaitu muddatu. Ini. Jadi asalnya ma misalkan dari satu kalimat tadi madumtu hayya, ini asalnya muddatu dawami hayya, jadi sepanjang aku ini hidup, ini asalnya demikian muddatu dawami hayya. Ini asalnya demikian muddatu dawami hayya. Muddata ya, alakum minkum, ini dzaraf muddata dawami hayya. Jadi muddah ini dzaraf menunjukkan waktu selama atau sepanjang waktu yang sekian lama, kemudian digantikan oleh lafaz ma tersebut. Demikian pula tadi bentuk masdar dawami ini juga kemudian diganti menjadi bentuk fi'al dama yang didahului oleh ma masdariyah tadi. Ini. Jadi ini makna dari ma masdariyah dzarfiyah. Ini bagian yang ketiga dari kana dan saudara-saudaranya. Jadi yang ketiga disyaratkan didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ini. Jadi semua yang termasuk saudara dari kana beserta kana tentunya kalau dihitung jumlahnya ada 13 ya. Kana pada bagian yang pertama tadi ada 8 fi'al, kemudian yang bagian kedua zala fati'a bariha bin fakka ada 4, kemudian jama ada 1. Jadi kana wa akhwatuha keseluruhan ada 13 ini. Dan ini termasuk pada jenis nawasikh yang pertama tadi yang merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Lalu senantiasa. Iya, kalau diartikan biasanya menggunakan apa senantiasa? Terus menerus, istimrar. Jadi istimrar ya, terus menerus, senantiasa, selalu. Itu istimrar. Kalau dama, ma dama, jadi selama sepanjang waktu, selama waktu, seperti itu. Ada lagi? Kemudian di sana masih ada beberapa hukum terkait dengan kana wa akhwatuha. Dan alhamdulillah insyaAllah nanti kita lanjutkan pembahasan hukum-hukum kana wa akhwatuha ini pada waktu yang akan datang ya. Karena waktu untuk malam ini sampai ini dulu. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.